بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه في الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. إخواني والأخوات، عزني الله وإياكم جميعا، فإن شاء الله تعالى jadi kesempatan ini kita ya lanjutkan bahasan yang masih berkaitan dengan kitab An-Nikah dari kitab Umdatul Fiqh yang Ibn Qudam Al-Maqdisi rahmatullah alaih, yang berkaitan dengan bahasan atau bab terkait dengan Ishlatin Nisa, yakni interaksi ya antara suami dan istri pada suatu rumah tangga. Ya, fa beliau menyebutkan fi hadzal kitab bab Ishratin Nisa. Qala rahmatullah alaihi: wa ala kulli wahidin min az-zawjayn mu'asharatu sahibihi bil ma'ruf min ghairi matlin wala idharil karahati li badlihi. Tabligh rahimahullahu taala, dan ini merupakan intisari ya, yang merupakan pedoman utama ya, pokok yang mesti diketahui ketika seseorang telah menjalin hubungan dengan pasangannya pada suatu ya rumah tangga atau suatu pernikahan ya. Kata beliau rahmatullah alaihi: wa ala kulli wahidin min az-zawjayn, wah, masing-masing dari pasangan suami istri, antara satu dengan pasangannya, demikian juga sebaliknya. Ya, wa ala kulli wahidin min az-zawjayn mu'asharatu sahibihi bil ma'ruf. Ya, telah kita terangkan ya terdahulu bahwa kalimat wa ala ini salah satu di antara konteks atau sigah yang menunjukkan keharusan, yang menunjukkan sesuatu yang fardu, bahwa diwajibkan atau diharuskan ya adanya perlakuan, ya adanya interaksi, hubungan ya antara suami kepada istri maupun istri kepada suaminya ya dengan hubungan yang ma'ruf, dan hubungan yang ma'ruf. ya di mana, ya kami sebutkan tadi bahwa mu'asyaratu bil ma'ruf, interaksi dengan cara yang ma'ruf, inilah intisari ketika seseorang menjalin hubungan rumah tangga. Dan ini pula lah yang secara umum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan gaulilah, ya, dan jadilah hubungan mu'asyarah, ya, kepada istri-istri kalian dengan mu'asyaratul bil ma'ruf, dengan hubungan, dengan interaksi yang ma'ruf. Fa kalimatu bil ma'ruf diterangkan oleh beberapa kalangan ahli tafsir yang mencakup dua makna, yakni al ma'ruf hasba syara', ya, perkara yang ma'ruf sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan tuntunan syariat. Ini perkara-perkara yang tertera di dalam Al-Quran Al-Karim maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang disepakati oleh para ulama. Maka inilah makna yang ma'ruf, yang pertama. Yang kedua dari makna al-ma'ruf, yakni ma'tadahun nas, yaitu yang bagian dari kebiasaan, bagian dari tatanan budaya yang ada, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin, hadza huwa makna ma'ruf yang kedua. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashiruhunna bima'ruf, maka hubungan interaksi yang disyariatkan, yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ditinjau pada dua makna ma'ruf tadi. Maka menjalin hubungan sesuai dengan kadar syariat yang telah diberlakukan, ya, ketika seseorang menjalin hubungan dengan pasangannya pada suatu pernikahan. Yang kedua, ya, itu menselaraskan dengan kebudayaan, ya, dengan tatanan sosial yang ada di kehidupan tersebut. Ya, maka inilah makna wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bentuk muasyarah ini, bentuk interaksi ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ini salah satu penjelasan juga bagaimana interaksi yang ma'ruf tadi. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamun," bahwa kalangan laki-laki ini adalah qawwamuna, ya, adalah, ya, dia penuntun, dia yang menegakkan, dia yang mengarahkan, ya, qawwamuna 'alan-nisa, yang selalu mengarahkan kaum wanita tadi, ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena adanya keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian dari kalian. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki berupa akal, ya, berupa jasmani fisik yang melebihi kaum wanita. Ya, di mana kalangan wanita, kama jaa fi haditsin akhar yang sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyifati bahwa hunna naqisatud din wal akal, bahwa wanita pada dasarnya adalah kaum yang lemah dari sisi agamanya dan juga lemah dari sisi nalar dan akal wanita tadi. Ya, karena itulah sering kita dapatkan ungkapan bahwa wanita lebih mendahulukan perasaan dia ketimbang logika dia. Dan inilah yang menjadikan kalangan laki-laki dia melebihi atau memiliki kedudukan yang lebih dari kalangan wanita. Karena agama Allah Subhanahu wa taala tersusun antara dua hal, yaitu muwafaqatu samad, senantiasa sejalan dengan syariat, yang kedua difahami dengan logika yang benar, dengan akal yang benar, ya, dengan pemahaman yang benar. Ya, ketika seseorang ini dia kurang dari sisi logikanya, maka dia tidak akan mengenali syariat dengan sempurna. Ya, tidak akan mengenali syariat dengan sempurna. Fa Allah Subhanahu wa taala faddala ba'dahum, Allah Subhanahu wa taala meninggikan sebagian dari kalian, yakni kaum laki-laki. Ini yang pertama kelebihannya. Yang kedua, وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم يعني karena ya kalangan laki-laki ini dia memiliki keharusan bima anfaqu, keharusan untuk memberikan nafkah min amwalihim, ya nafkah dari harta yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Iya, jadi ini bentuk muasyarah bahwa seorang laki-laki di rumah tangga dia, dia adalah qawwam, dia adalah sebagai kepala rumah tangga, dalam artian dia yang mengarahkan, dia yang menuntun, yang menjaga keluarganya. Karena itu sebagian para ulama ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala qu anfusakum wa ahlikum naran, ya mereka memahami bahwa khitab ini, seruan ini, ya untuk menjaga keluarga, diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, ini tertuju kepada kalangan laki-laki, kepada kaum laki-laki. Bahwa pertanggungjawaban mereka bukan hanya pada diri mereka sendiri. Pertanggungjawaban mereka kelak di akhirat itu atas diri dia pertama dan atas keluarga dia. Dan ini membedakannya dengan wanita. Ya, fa wanita hanya bertanggungjawab pada dirinya dan sebagian dari kewajiban dia kepada suaminya. Iya. Jadi ikhwanna jami'an, sebagai kepala rumah tangga, kaum laki-laki punya peranan penting, ya, untuk menegakkan, ya, setiap sendi-sendi syariat dalam keluarga dia. Dan inilah makna wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi salah satu makna, ya, agar kalian, ya, berinteraksi dengan istri-istri kalian dengan cara-cara yang ma'ruf. Tayyib. Demikian juga pada ayat yang lainnya yang menunjukkan interaksi timbal balik antara suami dan istri, ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala walahunna mithla allazi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Walahunna, dan wanita memiliki hak, walahunna mithla allazi alaihinna, bahwa hak dan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita itu berimbang, bahwa ada at-tamasul, ya, ada keselarasan, ada kesamaan, ya. Dan makna tamasul di sini mana disebutkan oleh beberapa kalangan ahli ilm, ya, beberapa kalangan ahli ilm, ya, dari ulama ahli tafsir, wa dimaksud dengan at-tamasul bahwa masing-masing antara hak yang diperoleh oleh seorang wanita itu selalu seimbang, ya, dengan kewajiban yang diberikan oleh wanita tersebut. Dan kadar hak yang diterima oleh seorang wanita, ya, itu akan bertambah dan menyusut sesuai dengan kadar, ya, kewajiban yang diamalkan oleh si wanita. Ketika wanita ini memberikan atau menuntaskan kewajiban dia pada suaminya, maka dia berhak mendapatkan al-mithliyah tammah, dan mendapatkan imbalan yang sempurna, yang semisal dengan apa yang telah, ya, dia berikan. Ya, bahkan beberapa ayat yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan perintah dan larangan, maka ini semua masuk pada kategori wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bagaimana interaksi yang seharusnya antara seorang suami dan istri dan istri dengan suaminya. Iya. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu di antaranya, nam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersabda pada hadis ini, ya, istausu bin nisa'i khairan, bahwa diharuskan, diwajibkan kepada kalian wahai kaum laki-laki, istausu bin nisa', untuk memberikan wasiat, untuk memberikan nasihat, memberikan teladan yang baik kepada kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dil'in, karena sesungguhnya wanita-wanita ini Mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang paling atas. Pada hadis lain, pada hadis ini disebutkan, wa inna a'waj, wa sesungguhnya yang paling, ya, bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk ini, yakni a'lahu, itu yang bagian atas. Maka dari sinilah wanita itu diciptakan. Ya, dari sinilah wanita itu diciptakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa in taraktahu lam yazal ya lam yazal a'waj." Bila mana engkau meninggalkan tulang rusuk tersebut, dia akan bengkok selamanya. Apabila tidak ada pencerahan, tidak ada pengajaran, tidak ada pengarahan, maka tetaplah wanita ini sebagaimana tabiatnya dia. Tabiat dasar dari wanita. Ya. Tayyib, di mana kaum wanita kita sebutkan tadi lebih cenderung kepada perasaan dia dan lebih cenderung mengabaikan logika sehat dia. Maka ketika seorang suami dia mengabaikan hal tersebut, maka istrinya akan seperti ini kondisinya bagaimanapun dia. Iya. Dan apabila dipaksakan kasar tahu, kalau engkau memaksa untuk meluruskannya serta merta, maka engkau akan mematahkan tulang rusuk tersebut. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa." Kalau lah demikian, maka yang wajib untuk ditempuh untuk memberikan nasihat, memberikan wasiat, memiliki tahapan-tahapan tertentu. Ya, memiliki tahapan-tahapan tertentu ketika mengarahkan dan menuntun seorang istri kepada kebaikan. Ya, terkadang awal diawali dengan ucapan yang halus. Ya, kemudian diawali dengan teladan yang baik, contoh yang baik. Mungkin suatu saat dengan ucapan yang keras, dengan qaulun sadid, dengan ucapan yang tegas yang menunjukkan bahwa ini halal atau ini haram. Ini wajib, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga dengan darb, dengan pukulan ghairu mumarrah. Ya, dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Ya, pukulan yang tidak sampai melukai. Dan terkadang juga dengan memisahkan ya diri dari ranjang atau pembaringan dengan wanita tersebut, dengan si istri ini. Maka ini bentuk istausu bin nisa'i khairan. Ya, bukan serta-merta ketika seorang istri melakukan kesalahan, maka tiba-tiba yang keluar kalimat talak misalnya. Ketika seorang istri melakukan kekeliruan, maka yang bermain tangan, yang bermain umpatan, caci maki, wa na'udzubillah. Tidak seperti itu. Tapi ada cara-cara tertentu yang harus ditempuh. Maka demikian halnya juga tentunya seorang istri ketika dia hendak menegur suaminya, walaupun ini bukan perkara yang wajib, bukan karena ada hal yang tidak disenangi oleh suami, dikit-dikit istri mengatakan udah pisah. Dikit-dikit mengatakan udah kalau begitu saya akan mencari penggantimu katanya. Iya, kalau dapat. Jadi perlu diperhatikan bahwa terkadang dalam mengarahkan seseorang, yaitu memberikan tertib, memberikan urutan, yang mana apabila urutan ini diabaikan, maka yang terjadi adalah fasad, yang terjadi adalah kekeliruan, yang terjadi adalah kesalahan, ya, yang terjadi adalah mudarat yang menimpa baik si laki-laki maupun si wanita. Iya. Dan juga pada hadis yang lainnya, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berbicara tentang wanita, ya, berbicara tentang wanita, bagaimana seharusnya seorang wanita di hadapan suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, pada hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhala al-jannah. Ya, barang siapa atau siapa saja wanita yang meninggal dan seorang suami ridha terhadap si wanita tersebut, dakhala al-jannah. Ya, niscaya wanita itu termasuk diantara yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi dia surga. Ya, betapa besar hak suami ya di hadapan seorang istri. Dan bagaimana seorang istri dia mesti mengerjakan kewajiban dia di hadapan suaminya. Nanti akan kita bahas kewajiban mana saja yang masuk pada kategori ini. Apakah setiap perlakuan, apakah setiap perbuatan masuk pada kategori tadi? yang sahih tidak tentunya. Ya, ada beberapa perbuatan yang memang menjadi keharusan, kewajiban, kapan diabaikan, kapan diabaikan, maka wanita itu tidak termasuk pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuma imra'atin, wanita siapa saja yang ketika dia meninggal dan suaminya ridha, dakhalal, ya dakhalal jannah. Iya. Demikian juga yang senada, yang serupa, ya pada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersua dengan seorang wanita, bertanya, ya, Nabi SAW bertanya kepada wanita tersebut, adatu zaujin anti, ya, apakah engkau wanita yang memiliki suami? Maka si wanita ini menjawab, benar ya Rasulullah, jadi ya, saya seorang wanita memiliki suami. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innahu jannatuki wa naruki. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan dia pula adalah api neraka kamu. Bermakna bahwa suamimu ini dialah nanti yang akan menjadikan engkau itu masuk ke dalam surga, yaitu dengan perbuatan kamu kepada dia, perlakuan engkau kepada suamimu, ya, dan dia juga nanti akan menyebabkan engkau akan dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, ketika seorang istri menjaga hak-hak suaminya, ya, hingga suaminya ridha kepada si istri ini, maka suami itu adalah jannah bagi sang istri, surga bagi istri tadi. Namun apabila si istri ini mengabaikan hak-hak suaminya, ya, melanggar, ya, setiap yang diarahkan oleh suaminya kepada kebaikan, ya, maka suami ini nantinya akan menjadi sebab dia dicampakkan ke dalam api, ya, ke dalam api neraka. Ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, karena itulah ikhwanna jami'an, ya, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala ketika berbicara tentang, ya, ayat yang kita bacakan tadi diselingin dengan beberapa hadis yang beliau utarakan, beliau mengatakan, ya, bahwa intisari dari mu'asyarah adalah mu'asyaratul hasanah wa suhbatul jamilah, yaitu dengan interaksi yang paling baik. Wa suhbatul jamilah, menjadi pasangan yang paling mulia, pasangan yang paling berharga, jamilah, yang paling indah, ya, bagi pasangannya. Dan ini tidak hanya suami kepada istri, namun ini juga berlaku antara, ya, istri kepada suaminya dan suami kepada, ya, kepada istrinya. Dan ini pokok dari mu'asyaratuz zaujiyah. Ini intisari dari pergaulan yang ideal antara suami dan istri dan istri dengan suaminya. Hadirlah beliau tekankan di sini, wa ala kulli wahidin min ya wa ala kulli wahidin min az-zawjayni tay mu'asharatu sahibihi bil ma'ruf, ya mu'ashara bil ma'ruf min ghairi matlin wala idharil al-karahati libadalihi. Ia dan bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, kata beliau rahmatullah alaihi, kata beliau rahimahullahu ta'ala, tetap min gairi matal, kalimat matal ay min gairi ta'khir, ya, ketika masing-masing memiliki hak kepada pasangannya, jangan sampai hak tersebut diakhirkan, jangan sampai kewajiban ini diakhirkan. Bahasa orang suami misalnya punya kewajiban tertentu kepada istrinya, kewajiban-kewajiban yang fardu kepada istrinya, maka jangan sampai kewajiban ini diakhirkan kepada si istri. Demikian halnya juga istri, ya, yang memiliki keharusan kepada suaminya untuk melayani suami, khidmat kepada suami, maka jangan sampai kewajiban tersebut diakhirkan. Kenalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencela, ya, telah mencela seorang wanita yang enggan dan menolak ajakan suaminya, ya, tayyib, enggan dan menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, ya, tentunya tanpa adanya udur. Di saat keduanya itu memiliki kesempatan, maka hal semacam ini tercela, karena termasuk di antara dalam kategori al-matal, yang mengakhirkan kewajiban. Demikian halnya juga suami ketika memiliki kelapangan dari sisi harta, dan diharuskan bagi dia untuk menyerahkan nafkah yang wajibah, maka jangan sampai nafkah tersebut diakhirkan. Jangan sampai si istri ini meminta, dan jangan sampai si istri ini mengeluhkan apa yang terjadi pada dirinya. Karena sesungguhnya seorang wanita, ikhwanna jami'an, adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling halus perasaannya. Ketika dia mengeluhkan apa yang terjadi pada dirinya, bahwa ini adalah derita yang dia alami. Ketika dia sampai meminta kepada orang lain, ya nafkah dia kepada selain suaminya, maka ada derita yang dialami oleh istri tersebut. Ya, berbeda halnya dengan kaum laki-laki yang kita telah sebutkan tadi. Oleh karena itulah, ya, kewajiban-kewajiban seperti ini, terutama bagi kalangan suami, ya, jangan sampai satu kewajiban tersebut terabaikan. Ya, jangan sampai kewajiban ini, ya, terakhirkan penuntasannya, penunaiannya. Ya, faqala min ghairi matalin wala izharil karahati libadalih. Ya, dan juga jangan sampai menunjukkan karahah, ya, ketika hak atau kewajiban itu dilakukan. Jangan ketika seorang suami diberikan nafkah kepada istrinya dengan wajah bersungut-sungut, nih uangnya nih, ini uang bulanan, atau dengan ungkapan yang tidak mengenakkan hati, ya, ataukah dengan bahasa yang kasar. Jangan sampai seperti itu, karena termasuk hal yang tercela dan tidak termasuk pada kategori mu'asyaratu, ya, bil ma'ruf. Sementara diperintahkan asyiruhunna bil ma'rufin. Sama halnya juga wanita, ya, ketika dia menuntaskan kewajiban dia atau memberikan kewajiban dia kepada suaminya, ya, tidak dengan wajah yang masam. Ketika diajak untuk bercanda dengan suaminya pada keadaan dia lapang, tidak dia datang kepada suaminya dengan wajah ya seolah-olah besok kiamat. Iya, ketika diajak untuk berhubungan intim dengan suaminya, seolah-olah dengan wajah orang terlilit utang sekian ratus juta. Tidak menyenangkan hati sama sekali. Tidak seperti itu. Karena seorang ketika dia menyelesaikan kewajibannya, memberikan kewajiban dia kepada pasangannya, disenangi dengan cara-cara yang ma'ruf, dicerangi dengan sohbatul jamilah, ya, dengan pergaulan yang baik antara dia dan pasangan dia. Tidak itu bagi suami, tidak itu juga bagi, ya, bagi istri. Dan kapan yang seperti ini diabaikan, ya, kita akan khawatirkan termasuk, ya, melanggar dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sebutkan tadi. Qala huna rahimahullahu ta'ala min ghairi matlin wala idharil karahati libadlih. Setelah itu kita bicara tentang kewajiban apa. Ini panduan utamanya tadi. Ya, panduan utama bagaimana seorang suami dan istri saling interaksi. Adapun penafsiran kewajiban, penafsiran bagaimana menunaikan kewajiban tersebut, ini lantas dibahas oleh beliau rahmatullah alaihi. Faqala rahimahullah wa haqquhu alaiha. Sekarang kita bicara tentang hak suami. Ya, bicara tentang hak suami atas dirinya, atas diri si istri. Wa haqquhu alaiha taslimu nafsiha ilaiha wa ta'atuhu fil istimta mata aradahu ma lam yakun laha udrun. Ya, tapi rahimahullahu ta'ala, maka ini yang pertama kali ini, ya, bahwa hak seorang suami ini berimbas kepada kewajiban, kewajiban istri. Kalau kita berbicara hak seorang istri, itu berimbas kepada kewajiban, ya, kewajiban suami. Syariat tidak membuka, ya, pintu tentang hak dan kewajiban ini begitu luas. Tidak ada batasannya, ya, ada kriterianya, ya, koridornya ada. Ya, kata beliau rahmatullah alaihi di sini, wa haqquhu alaiha, ini kewajiban yang pertama. Ya, kewajiban seorang istri yang pertama dan juga merupakan hak suami. Wa haqquhu alaiha taslimu nafsiha ilaihi. Wa seorang, ya, istri, dia memiliki kewajiban untuk menyerahkan dirinya secara penuh kepada suaminya. Wata'atuhu fil istimta'i ma ta'aradahu, dan mematuhi dia, tunduk dan taat kepada suaminya kapan suaminya itu menghendaki istimta', ya, menghendaki berhubungan, ya, dengan istrinya, selama ma lam yakun laha udrun. Selama si istri ini tidak memiliki udur, tidak memiliki ya udur. Ya perhatikan, jadi hak yang pertama ya itu kaitannya dengan hak yang pertama ini kaitannya ya, dengan tujuan maksud dari pernikahan itu sendiri. Jadi yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri, hubungan intim, jima. Ya, seorang istri diharuskan ya kewajiban dia ya untuk memasrahkan dirinya, menyerahkan dirinya. Ya bahwa dia adalah khadimah, dia adalah pelayan bagi suaminya pada hubungan intim ini. Dan tidak dibenarkan seorang istri ya, tidak dibenarkan seorang istri ketika dia tidak memiliki udzur atau hal-hal yang menghalangi dia untuk menolak ajakan suaminya melakukan hubungan intim ini. Kemana disebutkan pada suatu hadis yang sahih dari hadis Abi Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Ya, apabila seorang laki-laki, yakni seorang suami, dia mengajak istrinya ila firashihi. Dia mengajak istrinya untuk melakukan hubungan layaknya suami dan istri. Lantas istri ini menolak. Ya, kalimat pada hadis ini, ya fa'abat. Kalimat tu abad yaitu menolak dan mengacuhkan. Ya. Tidak hanya sebatas imtina, tidak hanya sebatas imtina'un nafs. Karena kalimat imtina itu sendiri bisa dikarenakan adanya udzur, karena adanya penyakit atau hal-hal lain yang ditolerir oleh syarak ya bagi wanita untuk menolak ajakan suami. Misalnya saja nanti akan kita sebutkannya, kalau sang istri ini masuk dalam keadaan kepayahan akibat sakit keras misalnya, ya dia berhak untuk menolak suaminya. Dia berhak untuk menolak suaminya dari ajakan melakukan hubungan suami istri. Jadi diantaranya udurnya. Namun apabila tidak ada halangan sama sekali, tidak patut. Ya, fa'abat, ya, wabata ghadban 'alaiha. Lantas suami ini akhirnya menghabiskan malamnya tidur sepanjang malam dalam keadaan dia marah kepada istrinya. Ya, marah kepada istrinya, la'anatahal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat wanita tersebut hingga datangnya waktu pagi. Bisa difahami di sini? Jadi kalimat wa haqquhu 'alaiha taslimu nafsiha ilaihi ini bermakna seperti tadi. Bermakna apa? Ya, jima. Bermakna jima, dan wanita juga ya tidak boleh menolak dari ajakan jima. Tapi ada hal perlu diperhatikan pertama. Ya. Di kalangan fuqaha ketika berbicara tentang hak ini, mereka menyebutkan bahwa hak ini hanya khusus berlaku apabila istrinya itu wanita merdeka. Pertama, dia wanita merdeka dan bukan hamba saya. Ini tentunya hampir tidak terjadi di zaman kita. Ya, kalau dia hamba saya, ya kalau dia hamba saya, yang benar di kalangan ulama bahwa taslimun nafs ini hanya di waktu malam. Adapun waktu pagi hingga sorenya tidak. Yang kedua, sebagian menyebutkan bahwa makna taslimu nafsiha di sini itu pada semua hukuk, ya pada semua hak yang kaitannya pada pelayanan kepada suami, tidak hanya sebatas jima. Yang akan kita sebutkan nanti bahwa para ulama silang pendapat apabila si suami ini mengajak istrinya melakukan hubungan intim pada selain waktu malam, lantas istrinya menolak. Bisa difahami? Ya, kalau waktu malam hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Ya, bahwa ketika dia menolak, maka malaikat akan melaknat wanita tersebut hingga subuh. Apakah dari konteks hadis ini difahami ya mafhum mukhalafahnya atau makna yang implisit dari hadis ini, bahwa apabila diajak di waktu siang, pagi misalnya, lantas si istri ini menolak, maka dia dilaknat hingga waktu sore? Yang sahih tidak seperti itu. Yang tepat tidak seperti itu. Bahwa hakul jima dan hak taat kepada suami dalam masalah hubungan intim ini hanya ada pada waktu malam. Sementara taslimun nafs itu berlaku seluruhnya, tetapi dibagi pada dua bentuk khidmah. Ya, ada khidmah yang kaitannya dengan khidmatul bait, ya, mengatur, mengurus rumah tangga, menjaga harta suami, anak-anak suami. Ini khidmatul bait. Ini berlaku sepanjang waktu. Ya, dan ini yang juga merupakan kewajiban si istri. Yang berikutnya khidmatul zauj, ya, yaitu pelayanan kepada suami yang secara lebih spesifik tadi itu jima. Ini hanya pada waktu malam, ya, pada waktu malam. Jadi ketika seorang istri menolak, ya, memenuhi ajakan suaminya di waktu pagi, jangan tiba-tiba suami mengatakan, ah, kelaknat loh kamu. Enggak seperti itu. Ya, ummahat sudah tahu jawabannya. Hadisnya di malam ha, di malam hari. Kalau mau tunggu malam hari nanti kita lihat siapa yang dilaknat. Insyaallah. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan ya, ini urut masanya. Yang kedua ikhwanna jami'an, taslimun nafs. Yang kedua, selain dari wanita yang masih usia belia, saghirah. Ya, saghiratun ghairu balighah. Ya, pada wanita yang masih usia belia ini, pada kasus yang pernah kita sebutkan terdahulu, ketika seorang menikahi, ya, wanita yang masih usia muda, mungkin masih usia 7 tahun, 8 tahun, yang maaf ya, apabila melakukan hubungan intim, terkadang wanita itu tadarrar. Wanita tersebut mana? Ya, dia lebih banyak mudaratnya ketimbang ya kebaikan bagi dia. Ya, maka ini juga perlu diperhatikan bahwa apakah hadis ini berlaku kepada wanita tersebut, yang sahih tidak. Ya, yang sahih tidak. Dengan dalil kita katakan bahwa ahkam ini ahkam mutaklifiyah. Hukum ini hukum taklif. Dan hukum taklif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berlaku pada seorang yang berakal du qudratin. Jadi hukum taklif, apa saja hukum taklif? Ya, dari ibadah mana saja berlaku tiga kriteria ini. Berlaku bagi seorang yang sudah balik, ya, berlaku bagi seorang yang berakal, ya, dan mana? Berlaku bagi seorang yang memiliki kesanggupan kudrah. Ya, di kudrah ini sendiri terbagi dua juga dalam menafsirkan kata kudrah di kalangan pakar ilmu usul. Ada yang mengatakan kudrah di sini kudratu alal fi'il. Ini pandangan sebagian besar kalangan ahli kalam. Ya, dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah dan sebagian dari ahli sunnah. Ya, sebagian menyebutkan kudratu alal faham. Ketika seorang memahami khitab syara, memahami bahwa ada ayat memerintahkan salat dan dia paham maknanya wajib, maka pada waktu itu dia dikenakan hukum taklif. Ya, kenakan hukum taklif. Karena dalam masalah-masalah ahkam, ini pendapat yang paling tepat tentunya yang kedua, ya, karena kita dapatkan dalam banyak masalah ahkam adanya keringanan, adanya rukhsah ketika seseorang itu dia enggak sanggup mengerjakan ibadah. Seseorang yang enggak sanggup mengerjakan salat qa'iman yusalli jalisan, ya atau tidak? Orang enggak bisa salat berdiri, dia salatnya duduk. Seseorang yang tidak mampu mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, bagi wanita misalnya yang menyusui atau wanita hamil, ada dua pilihan. Ya, ada dua ya pilihan diberikan kepada dia. Imma itu qada, ya, dia membayarkannya pada hari yang lain, dan ini termasuk rukhsah. Ataukah pada kasus tertentu dia hanya cukup membayarkan fidyah. Ya, ini isyarat bahwa ketika seseorang sudah mengerti suatu hukum, memahami maknanya, wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah, ya, maka hukum taklif sudah berlaku bagi dia. Hukum taklif berlaku bagi dia. Ya, jadi kudrah di sini kudrah alal fahmi wal ilmi bihi. Ya, bukan kudrah tu alal fi'li. Kena kudrah tu alal fi'li ini berlaku. Ya, tetap berlaku dan bukan menjadi kriteria dari akan taklif. Jadi seorang wanita yang dia belum balig, dan juga akalnya juga belum sempurna untuk memahami, ya, belum sempurna untuk memahami, maka dia tidak memiliki keharusan, ya, untuk memenuhi ajakan suaminya berhubungan intim. Sama halnya juga pada taslimu nafsiha, ya, untuk melayani kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya, misalnya memasak untuk suaminya, kerjakan apa? Ya, hal-hal kaitannya dengan rumah tangga untuk suaminya. Ketika dia masih usia 7 tahun, ya enggak mungkin. Ya, maka ini juga tidaklah kita serahkan. Tidak kita bebankan kepada si istri tersebut. Iya. Dan juga masalah taslimu nafsiha di sini. Taslimu nafsiha mata bada. Kapan dimulai taslimu nafs? Ya. Penyerahan diri. Ya, istri ini kepada suami kapan dimulai? Ya, yang tepat, dan ini hampir tidak terdapat silang pendapat di kalangan para fuqaha madhab, ya, bahwa taslimun nafs, penyerahan diri ini dimulai setelah adanya akad. Ketika sudah terjadi akad nikah, ya, terjadi akad nikah, ini si istri mengikut kepada ya arahan suaminya. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa istri pada saat itu dia berpindah ke rumah suami dia, berpindah kepada rumah suami dia, dikecualikan pada dua hal. Yang pertama, dikecualikan apabila si istri mensyaratkan dariha. Dia mensyaratkan ya di rumahnya dia. Dia mensyaratkan di rumah si wanita atau si istri tadi. Maka tentunya apabila si laki-laki ini atau suami ini ya menerima syarat yang diajukan oleh istri, maka bagi dia untuk memenuhi syarat tersebut dan tidak memboyong istrinya kemana, ke rumah laki-laki tersebut. Iya. Yang kedua, bahwa si istri memiliki hakul intidar atau hakul indar, ya, memiliki hak untuk meminta suaminya menunggu. Ya, misalnya terjadi akad sekarang nih. Ada ikhwan nikah sekarang, akad nikah. Mulai hari ini katanya kita pindah rumah, ke rumah saya. Si istri boleh mengajukan hakul indar 2 atau 3 hari setelah itu. Ya, 2 atau 3 hari setelah itu. Dan seperti ini diperbolehkan. Ya, seperti ini diperbolehkan. Dan suami juga tentunya pada keadaan ini, ya, dia diharuskan untuk menunggu. Tetapi masa lamanya atau waktu intar ini, masa lamanya itu disesuaikan dengan urf. Sesuaikan dengan urf, tidak dia begitu lama, tetapi memberikan waktu kepada si istri untuk mempersiapkan diri nanti ya bergaul dengan suami dia. Termasuk diantaranya berhias, membersihkan diri, termasuk juga tentunya ya mengenal, mempelajari kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dia berikan kepada suami, kepada suaminya. Ya, agar terjalin setelah itu hubungan yang harmonis antara dia dengan suami si wanita ini. Tayyib, masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Dan juga ikhwanna jami'an, ini juga perlu diperhatikan satu hal ya, bahwa pada hadis idza da'a ar-rajulu imra'atahu fa'abat, ya, ini juga hanya berlaku untuk satu kali ajakan pada satu malam. Ya, berpegang kepada kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha kita, ala al-amr ya yufidu mada infat wala yufidu tikrar, ya, pada makmur yang sama. Ya, bahwa pada suatu perintah hanya terkandung padanya makna perintah, yang wajib itu penuntasan perintah tadi. Ya, ketika maksudnya, tujuannya yang diperintahkan ini sudah tercapai, maka tidak diharuskan adanya tikrar. Dan ziyadah, nilai tambah dari kadar yang wajib itu tidak sampai kepada kedudukan wajib. Ya, jadi apabila misalnya seorang ya dia telah menikah dan mengajak istrinya untuk melakukan hubungan intim sekali di awal malam misalnya, terus tengah malam dia terus mengajak lagi, istri boleh menolak. Ya, istri boleh menolak, dan dia tidak masuk pada kategori yang dilaknat. Ya, tidak masuk pada kategori yang dilaknat, karena perintahnya ya perintahnya idza da'a rajulu imra'atu, ketika perintah ini sifatnya umum mutlak, ya, maka hanya berlaku satu makna makmur, yaitu mada, apa tujuannya, hubungan dan selesai. Nilai lebih dari itu ya tidak lagi tidak termasuk dan juga keluar dari ma'tadahun nas. Ini juga sudah keluar dari kebiasaan. Sementara yang dituntut dari si wanita ini hanyalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hanyalah mada perkara-perkara yang ma'ruf, bahwa bagi si wanita hak dan kewajiban yang setara bil ma'ruf, walahunna mislama alaihinna bil ma'ruf. Ya, disesuaikan dengan kebiasaan yang paling sering terjadi di tengah-tengah kaum manusia. Tapi masya Allah ta'ala, la haula wa la quwata illa billah. Dan di sini juga ikhwanna jami'an, ya, kita telah sebutkan tadi, ya, bahwa masalah taslimun nafs, ya, tidak hanya berkaitan dengan hubungan intim, namun juga berkaitan dengan khidmah wanita itu pada perkara-perkara yang kaitannya dengan kepengurusan rumah tangga. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, ya, tetapi yang sahih insyaallah taala, ya, bahwa si wanita, ya, hanya berhak, hanya patut atau harus memberikan pelayanan yang serupa, ya, pada pelayanan yang serupa yang merupakan adat atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin atau di tengah-tengah kaum manusia. Ya, ini selain hubungan intim, ya, termasuk juga mengolah makanan untuk suaminya. Nah, ini yang termasuk, dan hal-hal yang fardu lainnya terkait dengan kepengurusan anak-anak suami. Lebih dari itu tidak. Bahkan sebagian kalangan ulama malah mengeluarkan masalah kepengurusan anak-anak suami kecuali apabila itu adalah anaknya dia. Maknanya gini, apabila seorang, ya, dia menikah lebih dari seorang istri, mungkin dia punya 4 istri misalnya. Istri yang pertama sudah punya anak sabrak-abrak, sudah banyak anaknya. Kedua, ketiga, keempat enggak memiliki anak. Apakah istri yang lain ini juga diharuskan untuk menjaga, mengatur, mengayomi anak-anak dari istri yang pertama? Sebenarnya mengatakan ini bukan masuk pada khidmatul misl. Ini tidak lagi masuk pada pelayanan, ya, yang diharuskan oleh istri tadi kepada suaminya dia. Dan ini penting, kami akan kita bahas di belakangan, ya. Tayyib. Dan ketika si istri ini yang mau, yang menjaga anak-anak suami yang bukan anaknya dia dan mensyaratkan ujrah, suami harus membayarkan ujrahnya. Ya, membayarkan bayarannya dia. Misalnya istri yang ke, mungkin yang pertama udah sepuh, ya, enggak bisa lagi ngurus. Terus yang ketiga atau keempat nawarkan diri karena masih muda. Saya mau, katanya, ngarahin anak-anakmu, tapi per bulan saya dibayar sekian. Nah, ini diperbolehkan seperti itu. Ini enggak jadi ummahatnya, enggak jadi pinter. Iya, ya. Jadi ini bukan cuma masalah pelayanan kepada si anak. Pada semua permintaan suami yang melebihi kadar kewajiban kalian ummahat, kalian boleh minta imbalan. Walaupun tentunya kita akan katakan bahwa al-ihsan aula, melakukannya dengan dasar mendapatkan pahala, kebaikan kepada suami, ini lebih utama. Tapi tidak mengapa si istri ini meminta apa? Imbalan. Ketika si istri ini boleh meminta ujrah, maknanya dia juga boleh menolak. Ya, dia juga boleh. Maksudnya saya enggak mau ngurus. Ini bukan tanggung jawab saya. Saya cuma mengatur makanan kamu, ya, mengatur rumah di mana kamu bersama dengan saya, ya, dan hubungan suami istri. Selesai. Dan wallahu taala alam bisawab. Ini pendapat yang dikuatkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Ibnu Qayyim ya rahimahullah, dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf, bahwa si wanita ini hanya berhak memberikan hak sesuai dengan memberikan kewajiban dia sesuai dengan hak yang dia peroleh dari suaminya. Kalau suami ini hanya memberikan hak pada bentuk nafkah, ya pada bentuk nafkah yang wajibah, ya dan juga dengan pakaian dan sakan, ya maka tentunya hanya kaitannya tiga hal tadi yang dia mendapatkan keharusan untuk melakukan pelayanan kepada suaminya. Kaitannya dengan nafkah itu adalah jima. Adapun dengan pakaian dan tempat tinggal, tentunya kaitannya dengan pengurusan rumah. Ya, wallahu taala a'lam wa ahkam bisawab. Tayyib, masyaallah. Jadi kata beliau rahimahullah taala, jadi tadi masalah taslim, taslimun nafs dan masalah jima. Ya. Jadi ini kewajiban istri kepada suami, ya kecuali apabila si istri ini memiliki udur. Ya, misalnya dalam keadaan haid atau nifas, atau misalnya dia baru sembuh dari suatu penyakit, ya ataukah mungkin karena sesuatu atau kondisi tertentu yang mana istri ini ketika memenuhi ajakan suami, ya tadarrur, dia akan mendapatkan mudarat. Dia mendapatkan mudarat ketika dia melayani ya suami. Ini terutama kaitannya dengan hubungan intim antara suami dan istri. Di sini si suami mesti mengerti. Ya, mesti mengerti dan mesti maklum pada kondisi istri tersebut. Tapi bagaimana dengan khidmah yang lain? Ya, bagaimana dengan hak-hak pengurusan rumah tangga? Ya, misalnya seorang menikah dengan wanita, ada ikhwan kita nikah dengan wanita idaman, udah diterbayang macam-macam. Ketika sudah menikah, ya, istrinya enggak pandai masak, enggak pandai ngatur rumah, enggak pandai ngurus suami yang lain-lain segala macam. Pokoknya enggak pandai kecuali satu hal tadi. Tayyib. Apakah seperti ini juga menjadi udzur bagi si istri? Ya, dengan alasan saya itu enggak pandai, terus mau diapain lagi? Aneh itu enggak bisa masak, ya masakannya gini mau diapain lagi, makan aja. Ya. Nah, seperti ini wallahu taala alam bisawab, ini bukan termasuk udzur. Ya, bukan termasuk udzur karena kaitannya dengan khidmah yang sifatnya zahira tadi, khidmah yang sifatnya tampak tadi, pengurusan yang zahir ini bisa dipelajari, bisa diketahui. Ya, dan istri seharusnya mempelajari hal tersebut, dan apabila istri ini bersikeras tidak mau mempelajari, ya suami punya hak untuk apa? Ya, untuk memberikan pengajaran kepada istri dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi, ditegur. Siapa lagi? Didera ya, bukan digebukin, didera. Didera, terus apa? Pisah ranjang. Kalau tetap juga tidak bisa, antum cari yang lain. Iya, cari istri yang baru yang bisa masak. Ya, seperti itu. Iya, karena Allah alam ya, anak juga tidak mendapatkan ya, ada keterangan di ulama, gara-gara istri enggak bisa masak, suami boleh cerai. Ya, tidak ada keterangan juga. Walaupun talak itu sendiri, wala tanpa alasan juga boleh. Ya, tanpa alasan juga diperbolehkan. Ya, tetapi membabil adab dan perlakuan ihsan tentunya mesti dengan alasan yang syar'i. Dan termasuk juga pada kategori muasyarah. Pada kategori muasyarah. Makanya jangan heran ya, dalam banyak fikih madhab, masalah talak mereka selalu penyebutan sebab. Ya, disyaratkannya mata adanya sebab dari talak. Benar, tidak terdapat keterangan dari Al-Quran maupun Sunnah bahwa talak itu harus ada sebabnya. Benar seperti itu. Tetapi kalau kita melihat sisi pendalilan yang lain atau sisi dalil yang lain, seperti misalnya dari istihsan, dalil istihsan syar'i misalnya, kita berbicara juga tentang al-masalih wal-mafasid, ya kita juga berbicara tentang hukum-hukum yang mu'allal dan segala macam. Ini menunjukkan ya bahwa sebuah perbuatan syar'i yang kaitannya dengan muamalah itu mesti ada sebab yang mendasari. Tidak boleh tidak. Tidak boleh. Ya, tidak boleh tidak. Wallahu taala a'la wa ahkam. Ya, bisa. Makanya ya terkadang ya ketika orang bertanya, apakah talak boleh? Oh, talak boleh-boleh aja. Cuma tercela ketika seorang itu menceraikan istrinya tanpa ada alasan yang syar'i atau alasan yang benar, baik itu secara syar'i maupun secara uruf. طيب قال هنا رحمة الله عليه وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة. Ya, apabila istri ini telah melakukan kewajiban dia yang kita sebutkan tadi, ya falaha alaihi ya qadru kifayatiha minan nafaqah, maka istri berhak ya atas nafkah yang mencukupi istri tersebut. Fa zahir dari yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini bahwa nafkah kepada istri itu dengan melihat ya hal atau kadar kifayah bagi istri, bukan kepada hal atau kadar yang ada pada suami. Jadi ini juga ada silang pendapat di kalangan ulama ya dalam masalah seperti ini. Ada yang menyebutkan bahwa nilai atau besaran dari nafkah itu melihat dengan kondisi dari suami. Kalau suaminya misalnya musir, suaminya itu dalam keadaan dia lapang masalah ekonominya, dia rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memberikan nafkah lebih besar. Ya, dan ini pendapat yang disebutkan oleh di kalangan Syafi'iyah dan beberapa dari ulama Al-Hanafiyah. Dan mereka yang berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yunfiqdu tayyib dhu sa'atin min sa'atihi." Bahwa seharusnya lah yang memiliki kelapangan dia menginfakkan dari kelapangan dia. Mereka berdalil bahwa ayat ini tertuju kepada suami. Berarti an-nafaqah atau nafkah ini mengingat kepada kondisi suami. Dan dilanjutkan pada ayat tersebut, wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan mereka yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memberikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi di sini kondisi ekonomi suami itu mempengaruhi besaran nafkah. Ini pandangan di kalangan Syafi'iyah dan di beberapa ulama di madhab Hanafiyah. Nah, sebagian fuqaha lainnya, dan ini dikesankan oleh Ibnu Qudamah ya di matan beliau, yaitu menimbang atau melihat kepada kadar kecukupan istri. Dan tentunya kadar kecukupan ini tetap kembali lagi kepada ma'ruf, kepada hal-hal yang ma'ruf berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, bahwa bagi anak-anak dan juga bagi istri, ya, dia berhak mendapatkan rezeki di sini itu nafkah pakaian dengan cara-cara yang ma'ruf atau dengan kadar yang ma'ruf. Nah, di sini antum bisa perhatikan pada kedua ayat ini ya, bahwa yang ditinjau adalah kondisi dari istri tadi. Ya, itu kadar yang mencukupi bagi istri dan anak ya, anak-anaknya. Apakah mencukupi atau tidak? Ya, ini dua pendapat yang berseberangan tentunya. Sebagian yang lain di kalangan muhakkikin berusaha menselaraskan kedua madhab ini, dan mereka beranggapan bahwa harus diselaraskan di antara kedua hal tersebut. Harus ada penyeimbang antara keduanya. Dilihat kepada kondisi si istri dan juga dilihat kepada kondisi kondisi si suami. Iya, maka suami memberikan sesuai dengan kadar kebutuhan istrinya. Ya, kadar kebutuhan istrinya, dan istri juga tentunya dia harus menimbang kadarnya, dia tidak melebihi kadar yang sepatutnya. Ya. Jadi jangan dikarenakan misalnya ya suami ini memiliki kelebihan harta yang melimpah, lantas istri mematok nafkah sekian per bulan. Ya, sementara sebagian besarnya dipergunakan untuk hal-hal atau kebutuhan yang tidak fardu, yang tidak wajib. Ya, tidak seperti itu. Ya, sementara si suami tentunya juga dianjurkan untuk melebihkan kadar nafkah dari kadar yang wajib. Karena ini masuk dalam kategori perbuatan ihsan. Ya, masuk pada perbuatan ihsan, wallahu taala a'lam wa ahkam bisawab. Iya. Kata beliau rahmatullah alaihi, dan ini yang tadi lebih tepat ya, yang menimbang ya kondisi suami dan istri pada nilai nafkah, dan apakah bisa berubah? Bisa berubah. Dari suatu waktu ke waktu yang lain bisa berubah, dan antara istri yang satu dengan istri yang lain apabila lebih dari seorang, ya kadar nafkahnya juga bisa berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Demikian halnya juga yang wajib, yang berhak oleh istri, diperoleh oleh istri, tayyib, yang berhak yang mendapatkan pakaian dan kediaman. Di sini maskan atau al-kiswa, di sini pakaian, di sini ini tentunya pakaian yang ma'ruf juga, yang mencukupi kadar yang wajib. Ya, kadar yang wajib yakni menutupi menutupi aurat. Ya, ini kembali kepada urf, apabila satu set pakaian sudah mencukupi maka ini yang wajib. Apabila tidak mencukupi maka tentunya dilebihkan dari ya satu set tadi. Apabila sampai pada bilangan tertentu ini yang ma'ruf, yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita untuk menutup auratnya, maka itulah yang diharuskan bagi suami untuk memenuhi kebutuhan ya istrinya tadi. Dan apakah pemenuhan kewajiban al-kiswa dan maskan sifatnya fauriyah ya, ataukah ala taraqi, apakah harus disegerakan ataukah dia boleh diakhirkan? Ini kembali lagi juga kepada tatanan yang ma'ruf tadi. Apabila si istri ini benar-benar tidak memiliki pakaian yang layak untuk dia kenakan, ya, misalnya seorang menikah dengan wanita yang belum memakai pakaian syar'i, ya atau tidak, ya, maka tentunya si suami pada saat itu juga mesti membelikan, mesti mengusahakan pakaian yang syar'i bagi istrinya. Maka ini sifatnya fauriyah, sifatnya harus segera. Namun apabila dia sudah menikah dengan akhwat yang sudah nikah belasan tahun, tidak mengapa ketika dia kita ketahui memiliki pakaian yang lebih dari kadar kecukupan dia, ya, tapi tetap suami juga memiliki kewajiban untuk mengusahakan pakaian bagi istrinya tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sama halnya juga dengan maskan, ya, maka ini semuanya kembali kepada yang kita sebutkan terdahulu, kembali kepada kesanggupan dan kadar, dan melihat ya melihat kadar kesanggupan dari suami. Tapi masya Allah ta'ala. Faqala huna wa bima jarat bihil adatu amsalha. Tadi masalah kaitannya dengan nafkah, pakaian dan masalah rumah akan kita sebutkan nanti di majelis selanjutnya insyaallah taala. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang bertanya tentang bagaimana pernikahan orang salafi? Apa ini? Antara mempelai wanita dan pria, apakah disandingkan? Lantas tamu-tamunya bagaimana? Apa ini? Makan-makannya bagaimana? Tolong dijelaskan dengan rinci. Nah, jelaskan dengan rinci ini masuk nanti pada pembahasan walimah ya. Itu insyaAllah ada bahasan khusus nanti bismillahirrahmanirrahim yang mengulas tentang ahkam al-walimatul urus. Ya, mudah-mudahan Allah sempatkan setelah pembahasan tentang mu'asyaratun nisa kita akan beralih kepada walimah. Seharusnya walimah lebih awal ya. Dan qadarullah wa syafa'al, tertib buku umdah tidak menyebutkan bahasan tentang walimah. Tayyiblah, kita akan akhirkan nanti. Intinya ya, ini bukan pernikahan orang salafi ya. Ya, ini pernikahan yang syar'i. Ya, pernikahan yang syar'i dan walimah yang syar'iyah bagaimana? Pernikahan yang wajib tentunya ijab qabul, itu selesai. Ya, sementara walimah sebagian ulama mengatakan ini tidak sampai pada hukum wajib. Tidak sampai pada hukum ya wajib. Sebagian menafsirkan na'am ya sampai pada hukum wajib berdasarkan firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulim walau bisyatin ya adakanlah walimahan ya walaupun hanya dengan seekor ya dengan seekor kambing, walaupun dengan acara yang paling sederhana ya sederhana." Ya, ini nanti akan kita bahas tentang hukum walimatul arus, apakah dia wajib atau tidak. Nah, insyaAllah ta'ala. Jadi ya, ini tentang masalah pernikahan. Jadi pernikahan yang syar'i punya tatanan sendiri, punya aturan sendiri. Salah satu tentunya aturannya yaitu kembali kepada aturan umum masalah interaksi laki-laki dan wanita ajnabiyah, wanita asing. Ya, bahwa maslahat tetap mengharuskan ya agar laki-laki dan wanita tidak disamakan tempatnya, atau tidak digabungkan pada sebuah resepsi pernikahan. Dia dipisahkan antara laki-laki dan wanita. Dan mempelai laki-laki dan wanita, apakah boleh disandingkan? Boleh, selama tidak ikhtilat. Artinya bagaimana caranya? Kalau memang tidak memungkinkan, berarti jangan disandingkan. Ya, karena terkadang ya pada kondisi tertentu, ya misalnya dilakukan di mana? Di gedung atau di tempat yang mudah untuk terlihat orang lain, ini enggak memungkinkan laki-laki dan wanita disanding, ya disandingkan. Nah, kita katakan tidak usah disandingkan. Fa wanita bersama dengan tamunya dan laki-laki juga bersama dengan tamunya. Ya, tamu-tamunya juga dipisah. Makanannya gimana? Tapi disiapin agak banyak. Ya, tentunya seperti itu. Konsekuensinya ya. Baik. Ini masalah keluarga. Apabila suami tidak menjalankan perannya sebagai suami, bagaimana sikap seorang istri? Tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama 7 tahun. Istri bekerja, suami yang menghabiskan uangnya. Jadi terbalik, peran istri menjadi peran suami, tapi istri tidak melupakan kodratnya sebagai istri. Kayaknya udah lupa kayaknya. Iya. Ya, kalau dia bekerja, dia itu sudah sebutkan menggantikan peran suami. Berarti dia sudah lupa kodratnya. Ya, bagaimana dikatakan tidak lupa kodratnya, sementara dia sendiri menggantikan peran suaminya. Ya, jadi ini masalah ya. Ini yang mungkin terjadi ya, beberapa kasus yang serupa seperti ini. Ya, ketika suami tidak lagi berperan sebagai suami, tidak menjalankan mada tanggung jawab dia atau hal-hal yang wajib yang seharusnya diterima oleh istri. Seperti ini nanti kita akan bicarakan pembahasan tentang an-nusyud, masalah yang seputar ini. Ya, bahwa pada kondisi seperti ini istri boleh meminta pisah dari suaminya. Ya, boleh minta pisah dari suaminya apabila dia merasa tidak mendapatkan hak dia dari suami. Baik itu hak yang zahir dan hak yang batin. Iya. Tapi tidak memberi nafkah kepada istri, apalagi yang kaitannya dengan nafkah. Ya, kaitannya dengan nafkah. Ya. Sering ada terbalik kasus. Ya, sering dengan ungkapan nafkah yang zahir dengan nafkah yang batin. Nafkah yang batin katanya jima. Ini sebenarnya keliru ya. Jima itu masuk pada kategori kewajiban istri. Jadi ketika si suami ini ya tidak memberikan nafkah selama 7 tahun, nafkah dan berupa materi, tapi nafkah yang batin dia masih minta dari istrinya. Nah, ini perlu dipertanyakan tentunya komitmen si laki-laki ini sebagai seorang ya seorang suami. Ya, tentunya ikhwannya untuk masalah seperti ini, kalau secara hukum jawabannya seperti tadi, tapi penyelesaiannya enggak sesederhana itu. Ya, tentunya patutnya suami ini atau istri ini mengusahakan pencerahan bagi suaminya, ya, dinasihati atau diarahkan kepada hal-hal yang syar'i, didekatkan kepada ilmu dan majelis ilm, dan juga meminta bantuan kepada yang memiliki ilmu dan memiliki pemahaman dalam masalah keluarga dan hukum-hukum yang terkait dengan masalah keluarga untuk memahamkan suaminya. Ya, ini kalau istri tersebut enggan melepaskan suaminya misalnya karena saking cintanya atau karena adanya anak-anak dari suami tadi, diusahakan agar suami tersebut merubah perilaku dia dan terarah kepada hal-hal yang syar'i. Apabila suami tiap malam meminta hubungan tapi istri tidak mau, gimana ya Ustaz? Ya, kembali kepada yang tadi ya. Kalau istri ini merasa mendapatkan mudarat karena tiap malam harus melayani suaminya, ya, tayib dia berhak untuk menolak. Ya, tapi tentunya udurnya harus dikemukakan. Ya, bukan udur dengan perasaan tidak senang atau tidak enak misalnya. Ini bukan udur bagi si wanita tadi. Ya. Kalau dia memiliki udur dan merasa terganggu dengan hubungan intim pada tiap malam oleh suaminya, jelasin kepada suami. ya jelasin kepada suami, fahamkan kepada suami anti ya bahwa dia merasa mendapatkan mudarat dengan hal seperti ini. Tetapi anggaplah misalnya tidak memiliki udzur yang lain kecuali merasa tidak enak aja. Ya, merasa tidak enak aja misalnya. Ya, apakah masuk pada kategori hadis ketika istrinya menolak? Iya, masuk pada kategori hadis. Masuk pada kategori hadis ketika dia ya menolak untuk berhubungan intim, maka akan dilaknat hingga waktu fajar. Tapi ada kondisi tertentu ya, si wanita tidak memiliki udzur pada dirinya sendiri tetapi pada kondisi di mana dia punya hak untuk menolak. Ini disebutkannya di kalangan ulama Hanabila. Ya, apabila misalnya si suami dan istri ini dia hidup bersama dengan keluarganya istri atau keluarganya suami. Ya, keluarganya dan keluarganya suami atau di saat dia ziarah ke keluarga tersebut. Ya, dan dikhawatirkan ketika melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri ya mungkin karena suara atau karena indikasi yang ada ya, kok dikit-dikit mandi kan curiga biasa. Ya, ini di kalangan madhab mereka membolehkan untuk ya membatasi atau si istri ini memberikan penolakan ketika ada mahram, baik itu mahram si istri, mahram si istri atau mahram siapa suaminya dia. Ya, wallahu taala alam wa akhram. Tapi ini nanti masalah tentang adabul jima ya, ada pembahasan tertentu, ada pembahasan terpisah nanti di kitab ini insyaallah taala. Naktafi launa ya subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, ini ada pertanyaan ya juga. Gimana kalau yang nolak suaminya? Yang nolak suami, apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, diperbolehkan ya. Ya, karena jima itu adalah hak suami. Dan suamil hak dia boleh i'tizar dari haknya dia. Itu jadi jima itu haknya suami dan suami boleh meminta undur atau bisa menangguhkan hak tersebut. Ya, dan tidak termasuk pada hadis yang kita bacakan tadi, karena hadis hanya kaitannya dengan mada, kaitannya dengan wanita. Tapi nanti ada bahasan terpisah juga pada kadar berapa lama si suami boleh ya boleh mengabaikan hak hubungan intim dengan istrinya. Ini ada keterangannya nanti di madzhabnya Imam Ahmad, diberikan kadar waktu 4 bulan ya, kiasan kepada al-maula, itu yang terangkan nanti. Jadi boleh suami itu nolak hubungan dengan istrinya, tapi ketika sudah hitungan 4 bulan dia harus memenuhi kewajiban dia. Iya. Wallahu taala ala khassa.